Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, adanya wacana untuk membentuk Komisi Pengawas Kinerja KPK pasca kasus bocornya Sprindik bisa dipahami. Mengingat KPK saat ini dinilai oleh Hermawan telah berubah menjadi lembaga penegak hukum yang begitu kuat, serta nyaris tak tersentuh oleh lembaga manapun, sehingga berpotensi memicu terjadinya diktum dari Lord Acton yang menyebutkan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely." Untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah kekhawatiran itu juga yang menimbulkan penilaian KPK melakukan tebang pilih? Ya, iyalah. Kenapa ada laporan A, laporan B, laporan C masuk, yang diproses C gitu. Ya, mereka pasti punya alasan sendiri, tapi publik kan nggak tahu gitu. Sehingga akibatnya apa? Ini kan penyalahgunaan penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa terjadi dan sudah terjadi gitu. Dia bilang atas nama KPK atau dilaporin KPK loh, gitu. Takut banget orang habis itu meres kan gitu. Ini terjadi di mana-mana ini. Kasus di Bandung termasuk mantan KPK katanya atau masih KPK nggak tahu yang kasus Kendari gitu. Karena dibilang pakai ini apa image, oh kita laporan ke KPK loh, takut. Karena apa? Ada standar kasus yang harus ditangani KPK dan tidak perlu ditangani KPK kan? Itu ada patokan-patokannya. Tapi kan publik nggak tahu berapa banyak dan apa aja laporan yang masuk, mana yang diproses, milih dari 10.000 menjadi 100 itu. Apa kriterianya, gimana caranya, ini kan akuntabilitas pertama gitu. Tapi Pak Her, bukankah bisa saja kondisi itu terjadi lantaran kurangnya tenaga penyidik di KPK? Iya, kalau saya jadi komisioner misalnya ada masuk kasus 1.000, kemampuan menangani hanya 10. Sekarang kan nggak mungkin nangani 1.000-1.000-nya gitu. Nah itu satu, kemudian yang kedua juga saya punya analogi menarik ini sebetulnya kasusnya Jokowi sama Ahok. Sama Jokowi kan ditampilin itu operasionalnya gubernur aja dikeluarin, wakil gubernur keluar berapa untuk bensin untuk itu transparansi yang sangat menarik menurut saya. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.